Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuki bab yang ke-46 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-46, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab al-masajid fil buyut. Bab diperbolehkannya membangun tempat khusus untuk salat di rumah. Dan yang berkaitan dengan salat di rumah telah kita lalui bersama bahwasanya salat yang paling afdal untuk kaum laki-laki yang berkaitan dengan salat an-nawafil itu salat sunnah adalah di rumahnya. Adapun kalau salat wajib, maka untuk kaum laki-laki wajib bagi mereka untuk salat berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afdhalu salatul mar' fi baitihi illa al-maktubah." Afdhalu salatul mar' fi baitihi, seafdhal-afdhalnya salat seseorang adalah di rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali salat wajib. Begitu pula beliau bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha quburan." Jadikan dari sebagian salat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Menunjukkan bahwasanya hendaknya kita menjadikan sebagian salat kita itu salat nawafil di rumah kita. Begitu pula salat wajib jika ada udzur syar'i seperti turunnya hujan, kita pun diperbolehkan salat di rumah. Adapun kaum wanita, maka secara mutlak salatnya di rumahnya itu lebih afdal. Sekalipun diperbolehkan bagi mereka seandainya aman dari fitnah dan menjaga adab-adab syar'i ketika keluar dari rumahnya, diperbolehkan salat berjamaah di masjid. Bersama dengan itu Nabi mengatakan, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dan dalam bab yang ke-46 menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seorang menjadikan tempat khusus di rumahnya sebagai musalla atau masjid, ya, tempat salat untuk pemilik rumah tersebut untuk salat nawafil baik kaum laki-lakinya atau salat wajib dan nawafil untuk keluarganya atau salat wajib untuk bersama tatkala ada udzur syar'i. Bab al-masajid fil buyut, bab diperbolehkannya membangun masjid itu musalla tempat salat di rumah. Kemudian beliau wasala al-Bara ibn Azib fi masjidihi fi darihi jama'atan. Dan al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma beliau salat di masjid rumahnya, di tempat khusus salat di rumahnya, jama'atan, berjamaah. Dan seperti tadi kita sebutkan, baik salat nawafil bersama keluarganya atau salat wajib ketika ada udzur syar'i, diperbolehkan salat di rumahnya berjamaah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah atau hadis Ibban bin Malik radhiyallahu taala an, sahabat dari kalangan Ansar. Qala rahimallahu taala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Laits Laits bin Sa'ad al-Misri qala haddatsani Uqail wa Uqail bin Khalid an ibn Shihab wa huwa Az-Zuhri Muhammad bin Muslim قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك ابن دخيش أين مالك ابن دخيش أو ابن دخشن فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من ساراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك. Dari Mahmud ibn Rabi' al-Ansari rahimallahu taala beliau berkata bahwasanya Itban ibn Malik radhiyallahu taala dan Itban ibn Malik adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan perang Badar dan beliau dari kalangan sahabat Ansar. Itban Malik pada suatu hari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, wahai Rasulullah, qad ankartu basari wa ana usalli qawmi. Wahai Rasulullah, pandanganku sudah terganggu. Dikatakan dharir, saya sudah tidak bisa melihat. Dan saya biasa mengimami kaumku. Faidha kadal amta sal wadi ladhi baini wa bainahum. Dan jika turun hujan, wadi ke sungai yang ada di antara rumahku dengan tempat salat kaumku itu mengalir air. Lam astati'an atiya masjidahum. Aku tidak mampu untuk mendatangi masjid mereka dan mengimami mereka. Waditu ya Rasulullah, maka saya mengharap wahai Rasulullah, annaka ta'tini fatusalli fi baiti. Engkau bisa datang ke tempat saya dan engkau salat di rumah saya. Fatakhidhu musalla. Kemudian nanti akan saya jadikan tempat tersebut sebagai musalla, tempat solat saya di rumah. Dan ini syahidnya. Fattakhidhu musalla. Qala, maka Nabi SAW berkata, sa'af'alu insya'Allah. Kata Nabi, insya'Allah saya akan melakukannya. Aku akan datang ke tempatmu dan solat di rumahmu. Kemudian kata Itban, faghada Rasulullah SAW Abu Bakrin hina taf'an nahab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di esok harinya beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Beliau bertolak ke tempat Itbani Malik hina irtafa'an nahar, ketika siang mulai naik. Ketika datang Nabi SAW meminta izin untuk masuk, maka kata Itban, saya izinkan beliau untuk masuk. Dan beliau tidak langsung duduk. Beliau tidak duduk ketika masuk sampai beliau berkata, di tempat mana engkau ingin aku sholat dari rumahmu? Maka aku isyaratkan kepada beliau ila nahiyatil bait, ke salah satu pojok rumahku, salah satu tempat dari rumahku. Maka Nabi SAW langsung berdiri dan bertakbir. Itu sholat di tempat tersebut. Kemudian ketika kami melihat Nabi sholat tersebut, kami pun membuat shaf di belakang beliau. Dan beliau pasti sholat dua rakaat. Kemudian selesai beliau salam. Kata Ibn Malik, ketika selesai sholat, kami tahan Nabi SAW ala khaziratin sana'naha lahu. Kami tahan untuk menikmati hidangan yang telah kami buat, berupa khazirah, makanan yang terbuat dari gandum dan daging. Qala, maka tetangga-tetangga Itban Malik radhiyallahu taala ketika mendengar di rumah Itban ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabu, mereka bersegera berdatangan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Itban. Dau adadin fajtama'u, mereka berkumpul di rumah Itban dengan jumlah yang banyak. Kemudian ketika mereka berkumpul, ada salah seorang dari mereka berkata, Aina Malik ibn Dukhshun atau Dukhaisin. Kemana Malik ibn Dukhshun? Salah seorang sahabat yang ada di sekitar rumah Itban Malik. Katanya, mana Malik Dukhshun? Lam narah. Kami tidak melihat. Kita tidak melihat kehadirannya. Padahal Nabi SAW datang ke tempat kita. Maka sebagian menjawab, Daka munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Dia, itu Malik ibn Dukhshun adalah orang munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maknanya Rasulullah datang, kemudian dia tidak menjumpai Nabi SAW. Dia tidak cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW ketika mendengar sahabat tersebut menghukumi Malik ibn Dukhshun dengan hukum tersebut, menghukumi Malik ibn Dukhshun sebagai seorang munafik yang tidak cinta Allah dan Rasulnya, maka beliau berkata, La taqul dhalik. Jangan engkau katakan seperti itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Tidakkah engkau lihat bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah dan menginginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi mengatakan Allah wa rasulullah alam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Hanya saja kami melihat wajah dan nasihatnya kepada orang munafik. Lana rawuddahu wa jalisahu illa ilal munafiqin. Dari yang lain kami tidak melihat duduknya dan bertemannya kecuali bersama orang-orang munafik. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah, yang dia mengharap dengan kalimat tersebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika beliau mendapatkan hadis dari Mahmud bin Rabi' al-Ansari, beliau mengatakan, saya setelah itu bertanya kepada Hussein Muhammad al-Ansari. Beliau ingin takut dengan hadis tersebut. Beliau bertanya kepada Hussein Muhammad al-Ansari dan beliau sebutkan bahawa saya Hussein Muhammad al-Ansari salah seorang dari kalangan Banu Salim, kalangan kabilahnya Itban bin Malik. Wahum min saratihim, bahkan Hussein Muhammad al-Ansari termasuk dari sarahnya, termasuk dari tokoh Bani Salim. Ia tanyakan kepada Hussein Muhammad tentang hadis Itban Malik. Maka ketika ditanyakan, fasaddaqahu bidzalik, dia membenarkan hadis tersebut. Cerita Itban Malik adalah cerita yang benar. Ini hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala ditambah kisah Ibnu Syihab rahimallahu taala tentang pengambilan hadis tersebut. Dan di hadis ini syahidnya sangat jelas. Itban bin Malik radhiyallahu taala beliau sengaja mengundang dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa hadir di rumahnya dan salat di rumahnya, dan dia jadikan tempat salat tersebut atau tempat yang dijadikan tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya menjadi musalla, menjadi tempat salat beliau. beliau bertabaruk dengan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tabarukun masyru', tabaruk yang disyariatkan, hanya saja khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salafun salih mereka tidak pernah bertabaruk dengan para sahabat radhiyallahu anhum, tidak dengan Abu Bakar, tidak dengan yang lainnya. Tidak bertabaruk dengan asar Rasulullah sallallahu alaihi, dengan asar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tabaruk dengan asar itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk dengan asar minumnya, sisa minuman atau makanan atau wudu, atau tabaruk dengan rambutnya atau dengan pakaiannya, itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau yang selainnya tidak. Termasuk di sini tabaruk dengan tempat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikatakan Ibn Malik radhiyallahu taala. Kemudian juga di hadis ini kita bisa mengetahui bagaimana tawadhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau diminta atau diundang oleh Ibn Malik untuk datang ke rumahnya. Beliau mengabulkan permintaan Ibn Malik, sa'af'al insya'Allah. Dan ini termasuk dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan Nabi pun mengatakan dalam hadis Abi Hurairah yang kita hafal bersama, di haqqul muslim ala muslim khamsun, sebenarnya sita, hak muslim atas saudaranya itu ada lima, sebenarnya ada enam, salah satu adalah wa idha da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundangmu, maka hadiri undangan tersebut. Dan juga di hadis ini kita bisa ambil faedah yang lainnya, bahwasanya seseorang hendaknya berhati-hati di dalam bergaul, berhati-hati di dalam memilih jalis, teman duduk, terlebih lagi teman duduk dekat, karena seseorang bisa dinilai dari temannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a atau almar wala dini khalili, seseorang agamanya itu pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka ada seorang melihat siapa teman dekatnya. Maka kita berhati-hati. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan kita dari namanya jalisusu, teman yang buruk. Kata Nabi SAW, mathal jalis salih wa jalisusu kamathil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, teman yang baik seperti pembawa minyak wangi, sedangkan teman buruk seperti tukang pandai besi. Fahamil misk, adapun pembawa minyak wangi, kata Nabi SAW, imma an yuhdiya, wa imma an tabta'amin, wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Teman yang baik, yang diperumpamakan seperti pembawa minyak wangi, engkau imma bisa mendapatkannya melalui hadiah darinya, atau membeli darinya minyak wangi, atau minimal engkau mendapatkan bau yang harum darinya. Wa nafikhul kir, adapun teman yang buruk, yakni perumpamaan seperti tukang panai besi, imma yuhriqu thiyabak wa imma tajida minhu rihan muntinah, imma membakar pakaianmu, kamu terkena athar yang buruk sehingga pada agamamu, dan minimal terkena bau yang tidak sedap. Seperti sini Malik mendukshun, kalau tidak ditazkiyah oleh Nabi SAW dengan perkataan beliau, innahu qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah, niscaya hukum tersebut akan mengenainya. Apa sebabnya beliau dijarah oleh sahabat tadi? Dikatakan munafik la yuhibbullah wa rasulah, dikarenakan jalisnya. Dikarenakan ketika duduk, duduknya bersama orang munafik. Seandainya tidak ada tazkiyah dari Nabi SAW, maka niscaya benar hukum tersebut. Karena seorang itu menghukumi sesuai dengan zahirnya. Ketika duduknya bersama orang munafik, maka tidak jauh keadaan juga seperti orang-orang munafik. Nabi sudah mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya ruh manusia itu seperti bala tentara yang sudah kelompok-kelompokan. Kalau sama pasti bersatu, dan kalau berbeda pasti akan berpisah. Orang mukmin akan berkumpul dengan orang mukmin, sebenarnya orang munafik berkumpul dengan orang munafik. Itu hukum aslinya, hukum aslinya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita merusak nama baik diri kita sendiri dikarenakan kita tidak berhati-hati dalam memilih teman, dalam memilih teman. Dan juga kita bisa ambil tentang bahwasanya kalau kita melihat ada kekeliruan dari seseorang, terlebih lagi dalam menghukumi orang lain, maka hendaknya diluruskan. Nabi SAW ketika mendengar sahabat tadi menghukumi Malik bin Dukhsyun dengan munafik, la yuhibbul rasulah, maka Nabi langsung menegurnya, la taqul dalik, jangan engkau katakan seperti itu. Ala tara anna qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Kemudian beliau sebutkan sebabnya. Beliau sebutkan sebabnya. Begitu pula ketika kita melihat atau mendengar seorang menghukumi saudaranya dengan hukum yang tidak benar, maka hendaklah kita luruskan hukum tersebut. Dan itu merupakan bagian dari an-nasihah dan bagian dari nasul mu'min. Unsur akhaka zaliman au madluma. Dan juga an-nasihah yaitu idkhal atau yusul khair ila akhi. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.